Mitra bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, opsi pembatasan konsumsi bensin premium dan konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk kendaraan pribadi per 1 April nanti menjadi sangat berisiko jika dilakukan secara terburu-buru tanpa persiapan serta kajian yang matang. Untuk membahas apakah resiko itu juga mencakup kemungkinan munculnya gejolak sosial akibat ketidakpuasan publik kepada pemerintah yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa mungkin gejolak sosial terjadi akibat masalah ini? Enggak, itu ada proses penyesuaian. Yang jadi persoalan dalam proses penyesuaian itu tidak ada opsi-opsi alternatif. Opsi alternatif itu kalau saya nggak mau pakai gas, saya mau beralih ke Pertamax kemahalan, saya mau menggunakan kendaraan umum, tidak ada infrastrukturnya, tidak ada kendaraan umumnya yang memadai, akhirnya ujung-ujungnya ya sudahlah kita ambil pilihan yang terbaik dari semua yang buruk, sepeda motor pasti. Nah, sepeda motor itu makin lama kita udah melebihi Beijing gitu. Kenapa? Udah nggak ada nggak pakai aturan, sulit dikendalikan dan jalanan kita tidak didesain untuk sepeda motor yang nyaman, yang aman gitu. Baik, Pak Her. Jika populasi sepeda motor memang bertambah pesat sebagai dampak dari program pembatasan dan konversi BBM, bukankah itu berpotensi menimbulkan kebocoran atas konsumsi BBM yang harusnya akan dihemat? Iya, tapi hitungannya kalau sepeda motor kan dia kan nirit gitu, bisa 130, 140, 1 liter gitu kan. Kalau mobil-mobil second hand yang gede kan, apalagi kalau second handnya tuh mobil premium gitu. 120, 1 liter 20 rumah kan gitu. Nah, saya melihat ya ini kebijakan ini tergesa-gesa, ngawur gitu. Yang paling gampang sebetulnya dengan sosialisasi selama ini ditambah sosialisasi yang lebih gencar lagi, premium itu dinaikin 2.000 perak aja, dari 4.500 sekarang jadi 6.500, itu jauh lebih rasional dan tidak perlu menyediakan opsi-opsi alternatif yang tidak mungkin disediakan oleh pemerintah. Orang akan, ya sudahlah, memang kita ini disubsidi, dinaikin juga nggak apa-apalah gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.